ucapkan lagi percayalah satu hatiku hanya untukmu. Aku bukanlah pujangga yang indah merangkai kata, tapi percayakanlah cintaku hanya untukmu. Begitu kerasnya hatimu, sulit menerima karena luka lama. Harus ku buktikan padamu, entah bagaimana caranya, sekuat apa mencintai dirimu. Ku sudah tulus mencintai, ku sudah tulus menyayangi. Beri aku satu alasan agar aku bersama. Aku bukanlah pujangga yang indah merangkai kata, tapi percayakanlah cintaku hanya untukmu. Begitu kerasnya hati.